بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه إحاد الأرواح: وأما قولكم إن الجنة وردت معرفة بالله، أدكم وشافا كليا ما سلجتا جوابا ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam bukan surga yang kekal. Mereka sedang menjawab dalil-dalil ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal. Di antara dalil mereka mengatakan bahwa surga atau kalimat surga di dalam Al-Quran datang dengan lam mu'arrafah al-jannah. Namun ini dijawab oleh mereka dengan ucapan wa amma qulukum, dan adapun ucapan kalian innal jannata waradat mu'arrafatan billam allati lil ahd, dan adapun ucapan kalian bahwasanya surga, kita sekarang masuk di halaman 89 59. Wa amma qawlukum innal jannah, bahwa sesungguhnya surga warid atau disebutkan dengan al-ahdiyah yang menunjukkan keterangan dan penjelasan bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang kekal. Fatansarifu ila jannatil khuld, sehingga ketika orang membacanya atau mendengarkannya mesti dia akan berpikiran bahwa yang dimaksud adalah surga yang kekal dan tidak ada yang lain. Faqad waradat mu'arrafatan billam ghayra muradin biha jannatil khuld qat'an, kata mereka ini tidak mesti demikian. Toh buktinya sebutan kalimat surga juga disebutkan dengan al yang menunjukkan ma'rifah, namun sangat jelas tidak menunjukkan surga yang kekal. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah di dalam firman-Nya, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunna musbihi, sesungguhnya kami telah menguji mereka sebagaimana kami menguji para pemilik kebun ketika mereka bersumpah untuk memanen hasil kebun mereka di pagi hari. Kata mereka, adapun dalil kalian bahwa buktinya kalimat surga di dalam firman Allah kepada Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Kalimat al-jannah disebutkan dengan al yang menunjukkan ma'rifat ma'ruf bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang kekal. Namun dibantah lagi oleh ulama yang mengatakan bahwa belum tentu buktinya kalimat surga juga disebutkan di dalam surat Al-Qalam dengan sebutan al, al-jannah. Tetapi tidak mungkin dalam kalimat ini difahami bahwa surga adalah surga yang kekal. Tidak ada lain kecuali maknanya adalah kebun. Tetap seperti yang kemarin kita jelaskan, jawabannya pun masih lemah. Di dalam surat Al-Qalam ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalimat jannah, surga dengan al. Tetapi ada qarinah. Ada bukti yang sangat kuat bahwa yang dimaksud dengan jannah di sini adalah bukan surga. Mana buktinya? Ayat yang sesudahnya. Idh aqsamu la yasrimunnaha muslihin. Ketika mereka bersumpah bahwa kami akan memanen hasil jannah, hasil kebun kami di pagi hari. Sangat jelas, sangat kuat bahwa al-jannah yang dimaksud di sini adalah bukan surga. Mana dalilnya? Ayat yang sebenarnya. Dan ini adalah cerita kisah bagaimana Allah Azza wa Jalla menguji bukhala, orang yang bakhil dengan harta mereka, sampai pada saat musim panen mereka bersumpah untuk memanen hasil kebun mereka pagi hari sebelum orang miskin bangun dari tidur mereka, supaya gak kebagian fakir miskin. Mereka pun akan mulai yasrimunna al-muslihin, bersumpah kita akan panen pagi sebelum orang fakir bangun. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membalas mata mereka dengan balasan yang setimpal. Pagi hari mereka datang ke kebun-kebun mereka, mereka mendapatinya sudah hangus dan sudah kering, tidak bisa dipanen lagi. Musibah akibat daripada bakhilnya mereka. Wa qawlukum inna tiyaqaha huna dalla ala annaha jannatun fil ardh. Adapun ucapan kalian bahwa teksnya di dalam ayat ini menunjukkan surga di muka bumi, qulna wal adillatu allati dzakarnaha dallat ala anna jannata adam alaihi salam fil ardh. Kami pun akan mengatakan lagi bahwa surga yang ditempati Adam juga di bumi. Al-ibrah bil jadid. Kita jangan terkecoh barakallahu fikum dengan banyaknya dalil yang dibawa oleh seseorang, tetapi lihat bagaimana dia cara memahami dalil tersebut. Kalau masalah dalil, bisa saja orang berdalil, tapi bagaimana cara memahaminya, itu yang kita lihat. Falidhalika sirna ila mujibiha illa yajuzu ta'filu dilalati dalil sahih. Kata mereka, oleh karena itu kami pun mengambil atau berpendapat dengan konsekuensi dalil tersebut, karena tidak boleh kita menggugurkan dalil yang sahih. Dalil yang sahih tidak ada. Artinya enggak nas tertentu yang menunjukkan bahwa dia di bumi. Wa anna istidlalukum bi'atai Abi Musa. Mereka berkata lagi, adapun dalilnya kalian, wahai orang yang berpendapat bahwa surga yang ditempatnya Adam adalah surga yang kekal, dengan dalil atau asar Abu Musa Al-Ash'ari, anna Allah akhraja Adam alaihi salam min al-jannah. Bahwasanya Allah mengeluarkan Adam dari surga, wazawadahu min thimariha, dan Allah membekali Adam dengan buah dari buah surga. Falaysa fihi ziyadatun ala ma dalla alaihi al-Quran illa tazawuduhu minha. Kata mereka, ini sama sekali tidak ada sedikit pun tambahan yang lebih dari apa yang ada di dalam Al-Quran selain tambahan perbekalan. Wa hadha la yarqadi an takuna jannatul khuld. Ini pun tidak menunjukkan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal. Wa qawlukum inna hadhihi tataghayyar. Adapun ucapan kalian bahwa yang ini, yang buah di dunia, berubah, wa tilka la tataghayyar, sedangkan makanan surga tidak berubah. Fa min ayna lakum anna al-jannata allati uskinaha Adam kanat taghayyur ya'rudu li thimariha. Kata mereka, di mana atau mana dari kalian yang menunjukkan bahwa surga yang ditempati Adam berubah buah-buahannya? Kama ya'rudu li hadhihi thimar, sebagaimana buah di dunia berubah. Wa qad thabata fil hadits sahih, dan telah ada di dalam hadits yang sahih, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, laula banu Israil lam yakhbazil lahmu, kalaulah bukan karena ulah Bani Israil, maka niscaya daging tidak akan berubah. Ai lam yataghayyar wa lam yamtin, ia tidak akan berubah dan tidak akan membusuk. Faqad abqa subhanahu wa ta'ala fi hadzal 'alam ta'amal 'adil wa sha'abahu 100 sanatin lam yataghayyar. Uzair, Allah telah membiarkan makanan Uzair di alam ini 100 tahun dan tidak berubah. Hadis yang kita baca tadi, laula banu Israil, hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula banu Israil lam yakhbath at-ta'am wa lam yakhbath al-lahm, ولولا حواء لم يكن أنثى زوجها الدهر. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena Bani Israil. Siapa yang dimaksud Bani Israil, ya kawan? Bani Israil adalah aulad Yaqub. Bani Israil adalah keturunan anak-anak keturunan Yakub. Kata berkata Rasulullah, kalau bukan karena Bani Israil, maka niscaya tidak akan ada makanan yang expired, yang rusak, yang kedaluwarsa. Dan kalau bukan karena Bani Israil, maka tidak akan daging yang berubah atau membusuk di dunia ini. Dan kalau bukan karena Hawa, kesalahan Hawa, tidak akan ada seorang wanita yang mengkhianati suaminya sepanjang masa. Maknanya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala al-ulama anna bani Israil wa inna bani Israil لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارها فادخروا ففسد وأنتن واستمر الأمر من ذلك الوقت والله أعلم. Maknanya Rasulullah mengatakan, kalau bukan karena ulah Bani Israil, tidak akan ada makanan yang membusuk dan tidak akan ada daging yang membusuk. Maknanya kata para ulama, ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Bani Israil al-manna was-salwa, wa anzalna 'alaihimul manna, 'alaikumul manna was-salwa, daging yang enak dan minuman yang enak, Allah melarang mereka untuk menyimpan daging tersebut. Jangan disimpan. Kalian makan, jangan khawatir akan kekurangan. Ini adalah makanan yang berkah. Allah melarang mereka untuk menyimpan, akan tetapi mereka membandel dan tetap menyimpannya. Dan pada akhirnya Allah Azza wa Jalla menghukum mereka dengan membusuknya daging yang mereka simpan. Dari situlah sampai hari ini dan sampai hari kiamat, daging yang disimpan dalam satu hari aja sudah membusuk kalau tidak ditaruh di pendingin atau tidak dikasih garam dikeringkan, busuk. Kesalahan siapa? Bani Israel. Adapun Hawa, kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena kesalahan Hawa, maka tidak akan ada wanita yang berani mengkhianati suaminya sepanjang abad. Bermula dari Hawa yang mendorong Adam alaihissalam, yang menyemangati Adam alaihissalam untuk menuruti kemauan iblis dan godaan iblis. Iblis menggoda Adam. Maukah wahai Adam, aku tunjukkan kepada engkau pohon, kalau kamu memakan, kamu akan kekal di dalamnya dan kamu akan berpuasa. Hawa yang pertama kali mendorong dan memotivasi Adam untuk menuruti dan mendengarkan nasihat iblis, sehingga Adam pun akhirnya menuruti kemauan istrinya. Kata Rasulullah, kalau bukan karena Hawa, maka tidak akan ada seorang wanita yang mengkhianati suaminya. Dari semenjak kejadian Hawa kepada Adam dan terus sampai hari ini dan sampai hari kiamat, banyak laki-laki yang rusak kadang-kadang karena serakahnya istrinya. Suaminya baik, tapi istrinya na'udzubillah. Suaminya orangnya tenang, baik, rajin ibadah, punya rasa sosial yang tinggi, perhatian kepada orang fakir, perhatian kepada orang miskin, dermawanlah suaminya itu tadi. Tapi istrinya yang terus menggelayuti dan terus menggerogoti dan terus memegang dan mencengkrami suaminya. Jangan, nanti kita miskin. Kata Rasulullah, kalau bukan karena kesalahan Hawa dari awal, maka tidak akan ada wanita yang seperti ini. Yang ada adalah wanita yang selalu mendukung kebaikan suami. Ketika suaminya mau baik, didukung. Ketika suaminya enggak baik, diperbaiki. Tetapi memang sunnatullah. Kata Rasulullah, laula Hawa, kalimat laula Hawa ada di dalam kitab yang kita baca. Tetapi di dalam Sahih Muslim kelanjutan hadisnya begini. Kalau bukan karena Hawa, maka tidak akan ada wanita yang mengkhianati istri suaminya sepanjang masa. Maksudnya pengkhianatan di sini bukan dalam artian misalnya sampai tingkatan zina atau yang lainnya, na'udzubillah, tetapi maknanya adalah itu tadi. Dia yang mendorong Adam untuk nurut kepada apa yang diingatkan, dinasihatkan oleh iblis, dan Adam pun akhirnya terjerumus. Nah, berhati-hati. Qala wa amma qawlukum. Jadi kita jelaskan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berawal dari kesalahan Hawa. Wa amma qawlukum. Adapun ucapan kalian, inna Allah subhanahu wa ta'ala dhammana li Adam alaihi salam in taba an yu'idahu ila al-jannah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Adam, jika Adam taubat, Allah akan mengembalikannya ke surga. Fala raiba anna al-amra kadhalik. Di antara dalil yang sudah kita lewati, dalil ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, di mana Allah berkata kepada Adam, jika engkau taubat, engkau akan dikembalikan ke surga. Ternyata dijawab lagi oleh mereka yang berpendapat yang kedua, mengatakan bahwa tidak ada keraguan kebenaran hal ini. Allah akan mengembalikan Adam ke surga. Walakin laisa yu'lam anna dhamana innama yatanawal audahu ila tilkal jannati bi'aynihi. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwasanya Adam akan dikembalikan ke surga yang dikeluarkan darinya. Terlalu memaksakan diri sebenarnya jawabannya. Ulama yang berpendapat yang pertama mengatakan Allah berjanji. Ketika Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, engkau sudah mengeluarkan aku dari surga. Kalau seandainya aku taubat ya Allah, apakah engkau dapat mengembalikanku ke surga?" Allah menjawab, "Iya, saya akan kembali." Sangat jelas sebenarnya. Surga ya surga. Tetapi ternyata kata mereka, bukan jaminan. Memang dia akan dikembalikan ke surga, tetapi tidak ada jaminan bahwa surganya adalah surga yang kekal. Terlalu memaksakan. Terlalu memaksakan. Sangat, sangat tidak kuat. Jawabannya sangat tidak kuat. Bal idza a'adahu ila jannatil khuldi faqad waffa subhanahu bi dhamanihi haqqal wafa. Bahkan jika Allah mengembalikannya ke surga yang kekal, maka Allah Azza wa Jalla telah memenuhi janji dan jaminannya dengan sebenar-benarnya. Walafdul aud la yastalzimu ruju'a ila aini al-halati al-ula. Dan lafaz aud kembali tidak mesti maknanya adalah kembali ke tempat semula. Wala zamanuha ila aini al-halati al-ula wala zamaniha berarti. Dan juga bukan berarti kepada zaman yang bersamaan atau tempat yang bersamaan wala makani. Bal wala ila nadhiqiha. Bahkan tidak juga pada yang semisalnya. Kama qala Syu'aib li qaumi qad istarina 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'ud fiha illa an yasha Allahu rabbuna. Sebagaimana ucapan Syu'aib kepada kaumnya, sungguh kami telah mengadakan kedustaan atas Allah kalau kami kembali kepada agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Dan kami tidak akan mungkin kembali kepadanya kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Al-A'raf ayat 89. Wa qad ja'ala Allah Subhanahu al-mubahira a'idan bi iradatihi al-wut'a thaniyan aw bi nafs al-wut' أو بالإنسان وكل منهما غير الأول لا عينه فهذا ما أجاب به هذه الطائفة لمن أذاها. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan al-mubahir. Al-mubahir yang dimaksud adalah orang yang mengatakan kepada istrinya kalimat zihar. Anti indi kawahari umpi. Engkau wahai istriku, saya anggap seperti punggungnya ibu saya. Dan dia maksudkan dengan itu haram untuk menggauli istrinya sebagaimana haramnya dia menggauli ibunya sendiri. Dalam surat apa ini kisahnya? Al-Mujadilah. Berbeda halnya dengan sekedar mengatakan misalnya kamu mirip ibu saya karena mungkin ada kemiripan. Tapi kalau benar-benar kalimat zihar, mahar, dia mengatakan seperti itu aidan bi iradati al-wudu' athaniyan aw bi nafsi al-wudu' bil insaf wa kullu minhuma ghayru al-awwal la yaimu. Kafarahnya setelah dia mengatakan seperti itu tidak boleh menggauli istrinya barakallahu fikum, karena dia sudah mengucapkan kalimat bihar. Kata beliau, wa qad ja'ala Allah subhanahu al-mudhahira aidan bi iradati al-wutathaniya. Dia kembali ingin menggauli kedua kalinya, atau mungkin pertama kalinya binasibuk, atau dengan menahannya, dan semua ini bukan yang pertama. Kata beliau, dan inilah hasil atau kesimpulan jawaban mereka terhadap ulama yang berpendapat barakallahu fikum, surga yang ditempati adalah surga yang kekal. Nah, al-mudhahir, kisah selengkapnya dalam surat Al-Mujadilah. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, sampai selesai barakallahu fikum. Intinya tidak boleh dia menggauli kembali istrinya sampai dia bayar kafarah. Adapun bab yang keenam barakallahu fikum, kebalikannya. Jawaban ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, atas ulama yang mengatakan bahwa dia bukan surga yang kekal. Ini bab yang keenam barakallahu fikum. Alhasil dari kesimpulan jawaban mereka yang kita baca, tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat, dan bahkan terkesan barakallahu fikum sangat memasakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.